Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. أم kita lanjutkan dari pembahasan kitab الأدب المفرد للإمام Bukhari rahimahullah ta'ala. Bab at-tatawwulu fil bunyan. Bab berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Qala hadatsana Ismail qala hadatsani Ibnu Abi Zinad an abihi an Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau berkata telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Zinad dari ayahnya dari Abdurrahman bin Al-A'raj dari Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda la taqumu sa'atu hatta yatatawwala an-nasu fil bunyani. Tidak akan tegak hari kiamat sampai datang masanya manusia itu berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Hadis ini pula diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Makna tatawwulu fil bunyan yakni anna kulla sahibi manzilin yuridu an yakuna irtifa'u manzilihi a'la min manzili ghairihi. Makna meninggikan bangunan adalah ketika ya, pemilik rumah menginginkan untuk rumahnya itu lebih tinggi dari yang lainnya. Jadi yang dimaksud berlomba-lomba dalam mendirikan apa meninggikan bangunan bukan maksudnya kalau rumahnya tinggi itu enggak boleh, bukan begitu. Bukan berarti berarti gedung bertingkat enggak boleh, bukan begitu. Itu boleh-boleh saja, tetapi yang dimaksud di sini adalah karena kadang namanya gedung bertingkat itu karena kebutuhan. Tapi yang dimaksud di sini adalah berlomba-lombanya. Ketika seseorang menginginkan berambisi rumahnya itu lebih tinggi dari yang lainnya. Ya. Ketika keadaan itu sudah merebak, maka itu adalah tanda hari kiamat. Wa yuhtamalu an yakuna al-muradu dan bisa dimungkinkan makna daripada tatawwul fil bunyan al-mubahatu fi zina wa zakhrafa. Itu ketika manusia sudah berlebih-lebihan, bermegah-megahan dalam perhiasan ya pernak-pernik daripada rumah. Ya rumahnya itu bermegah-megahan yang di luar daripada kebutuhan atau kemampuan. Ya. وقد يفهم من هذا الحديث دم التطول في البنيان. Terkadang dipahami dari hadis ini bahwasanya meninggikan bangunan itu tercela. Walakin al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani lam yu'ayyid hadha al-fahma. Akan tetapi al-Hafidz Ibnu Hajar tidak sependapat dengan pemahaman ini. Jadi hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia itu berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan tidak menunjukkan bahwasanya mendirikan bangunan itu tercela, bukan. Karena seseorang ketika meninggikan bangunan menjadi tingkat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya mungkin karena kebutuhan, bukan karena zakhrafan, bukan karena berbangga-bangga, bukan karena bermegah-megahan, tapi memang kebutuhannya demikian. Ya. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ulama abad 8 Hijriah, sudah mengatakan, bukan itu yang dimaksud. Bukan sekedar mendirikan bangunannya. Ya. Karena terkadang yang namanya mendirikan bangunan bertingkat itu karena kebutuhan. Ya. لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ شَيْءٍ قَرِيبًا مِنَ السَّاعَةِ يَكُونَ مَذْمُومًا. Karena tidak melazimkan, kalau sesuatu dijadikan tanda hari kiamat, bukan berarti sesuatu tersebut tanda jelek, bukan. Tanda awal tegaknya hari kiamat adalah diutusnya Nabi Muhammad. Dan tentunya beliau adalah semulia-mulianya manusia. Ya, sepakat bahwasanya tanda akhir zaman adalah diutusnya Nabi Muhammad. Itu menunjukkan berarti zaman yang terakhir. Karena beliau adalah Nabi yang terakhir. Ya. Tanda akhir zaman bahwasanya turunnya Imam Mahdi. Turunnya Nabi Isa. Kan tanda hari kiamat itu. Dekatnya hari kiamat. Tapi kan itu bukan sesuatu yang tercela. Jadi ketika kita memahami hadis tentang akan datang di akhir zaman demikian dan demikian, itu tidak melazimkan tercelanya perkara tersebut. Walaupun terkadang di dalam hadis juga menyebutkan perkara-perkara tercela di akhir zaman. Tetapi kalau penyebutan itu hanya sekedar akan ada di akhir zaman demikian dan demikian, itu tidak menunjukkan tercelanya hal tadi. Tidak menunjukkan. Tercelanya dengan perkara yang lain. Misalkan, ya, saya kunu fi akhir zaman, nisa unkasiyatun ariyat. Ya, akan ada di akhir zaman wanita yang pakaian tapi telanjang. Ya, ma'ilat mumilat yang jalannya lenggak-lenggok kesana kemari. Ya. Ru'usuhunna ka'aslimatil bukhut, yang kepala mereka seperti punuk unta. Kalau disampaikan hadisnya sampai di sini saja, tidak menjadi celaan bagi wanita yang seperti itu. Tetapi yang menjadi celaan bagi wanita tersebut adalah yang berikutnya. Apa itu? Lam yajid ra'ihatal jannah. Wanita yang seperti tadi itu, yang pakai pakaian tapi telanjang, kepalanya seperti punuk unta, yang jalannya lenggok sana, lenggok sini, dia tidak akan mencium bau wangi surga. Nah, jadi jumlah yang terakhir inilah yang membuat wanita yang dengan sifat demikian itu tercela. Tapi kalau keberadaannya di akhir zaman itu tidak menunjukkan itu tercela. Seperti keberadaan kita, ini kan kita di akhir zaman. Ya. Tapi tidak menunjukkan kita tercela. Bahkan umat akhir zaman adalah umat terbaik untuk khairu ummatin. Bisa dipahami ya? Nah. Sehingga jangan dipahami, berarti kalau ada ikhwan rumahnya gedung, ini tercela ini. Ada ikhwan rumahnya tingkat, tercela ini. Bukan begitu. Wah, ini bukan salafi. Sirinya apa? Rumahnya lo bertingkat. Wah, bukan begitu. Ya. Rumahnya Syekh Mukbil itu 4 lantai. Syekh Robi juga rumahnya 4 lantai. Ya. Jadi jangan jadi patokan. Jadi Syekh Mukbil itu rumahnya sederhana tapi 4 lantai memang. Ya, 4 lantai. Syekh Robi rumahnya mewah, Syekh Saleh Fauzan rumahnya mewah. Ya, dan lebih dari 2 lantai. Karena memang sesuatu kebutuhan di sisi mereka demikian. Ya. Jadi jangan membuat kalau begitu berarti tercela, bukan. Nah. Wa yuhtamalu ay yakuna al-muradu min al-hadithi a'am min al-mubah. Bisa jadi yang dimungkinkan dalam hadis tersebut lebih umum daripada bermegah-megahan dalam perhiasan-perhiasan rumah. Ya. Atau lebih umum daripada sekedar masing-masing menginginkan lebih tinggi rumahnya dari yang lainnya. Lebih umum daripada itu. Fa yuhtamalu ay yakuna al-muradu a'am min dhalik mimma yusjaddu ma'a mururi zaman. Yaitu bahwasanya memang menunjukkan semakin kesana, semakin zaman semakin tua, memang teknologi itu memang semakin maju. Artinya yustajaddu ma'a mururi zaman. Bersama dengan lewatnya waktu, memang dunia itu ya mengalami perkembangan-perkembangan teknologi. Dan ini pun salah satu akhir, tanda akhir zaman. Ya, demikian. Merupakan kelaziman atau bisa dikatakan apa? Ya tuntutan zaman lah. Memang zamannya sudah menuntut demikian. Ya. Kita sekarang Android, ya itu tuntutan zaman. Kalau kita kembali flashback 10 tahun yang lalu, yang kenal yang namanya, ya, Anda masih ingat 2014 itu belum kenal yang namanya Android. Ya. 2014 itu belum kenal. Artinya yang pegang itu berarti yang sultan-sultan lah ya. Kalau sekarang ya semuanya pegang. Ya. Yang artinya ikhwan fillah jazakumullah itu yustajaddu ma'a mururi zaman. Artinya tuntutan zaman. Dulu zaman kita orang tidaklah ya zaman mungkin zamannya bapak ibu kita. Orang tidaklah punya motor kecuali orang yang super kaya. Kalau zaman sekarang ya jangan dikatakan super kaya. Orang punya motor itu semiskin apapun orang insya Allah punya motor. Ya. Sehingga dari sini ikhwan fillah jazakumullah itulah istajadu ma'a mururi zaman. Merupakan tuntutan zaman, perkembangan zaman. Bukan menunjukkan tercelanya perkara tersebut. Artinya apa? Di antara tanda hari kiamat termasuk tuntutan zaman itu ya perkembangan ya bangunan yang memang pencakar langit ya. Yang memang dibutuhkan demikian. Enggak bisa dihindari. Wa taghallub wa tabari ala itlaqi aqwa. Ya, maka secara keumuman terjadi demikian itu lebih kuat kemungkinan makna hadis ini. Ya, bahwasanya di akhir zaman tersebut keadaan manusia memiliki bangunan itu rata-rata tinggi-tinggi karena memang itu tuntutan zamannya. Tuntutan zamannya. Ya, jangan dipahami kita harus sesuai sunnah Rasulullah kemudian dalam masalah bangunan. Kalau antum pengin seperti Rasulullah dalam masalah bangunan, Rasulullah itu sangat-sangat sederhana. Mungkin semiskin-miskinnya orang sekarang tidak sesederhana rumahnya beliau. Ya. Beliau rumahnya lantainya masih dengan pasir, temboknya cuma 2 meter, atapnya cuma pakai pelepah. Coba kalau kita praktekkan di Indonesia, atapnya pakai pelepah. Bulan Oktober sudah banjir nanti. Ya. Jadi harus dipahami dengan cermat perkara seperti ini. Wa hadza kana fi zaman al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, abad ke-8 Hijriah saja sudah menyatakan demikian. Sudah menyatakan bahwasanya sudah tuntutan zaman, gedung itu tinggi-tinggi, bangunan itu tinggi. Bagaimana di zaman-zaman yang berikutnya? Ya, kita sudah melihat bagaimana gedung-gedung pencakar langit yang sudah sangat tinggi sekali. Dan memang itulah tuntutan zaman yang menunjukkan sudah dekatnya akhir zaman ini. Ya. Diambil dari riwayat ini, dari hadis ini, 2 faedah saja di sini. Yang pertama mukjizatul lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mukjizat nabi. Karena dikhabarkan oleh beliau sesuatu yang belum terjadi. Bukan berarti beliau bisa meramal di akhir zaman, bukan. Tetapi memang itu wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah di akhir zaman keadaannya gedung-gedungnya tinggi-tinggi. Bangunannya tinggi-tinggi. Itu sudah tuntutan zaman. Yang kedua, tahrimu raf'il manazil la li hajatin tad'u ila dzalik. Yaitu haramnya meninggikan bangunan tanpa kebutuhan. Ya, seperti kaum Ad dan kaum Samud, mereka itu tidurnya di tenda. Tapi mereka buat bangunan yang tinggi. Untuk apa? Untuk perhiasan saja. Sampai yang namanya gunung itu diukir. Buat rumah yang istana yang sangat megah. Tapi tidak ditempati. tidak digunakan untuk tidur. Atau tidak digunakan sebagai ruang tamu untuk tamu itu tidur. Bukan. Bahkan mereka tidurnya cuma di tenda-tenda mereka yang terbuat dari kulit-kulit unta dan sapi. Ya, artinya ya berlebih-lebihan. Kebutuhan mereka itu adalah rumah yang bentuknya tenda karena mereka nomaden. Ya. Tetapi mereka membangun rumah yang sangat megah tanpa dipakai sama sekali. Tidak ada tujuan dari pertama untuk dipakai. Ya sekedar bangun saja apa? Ya bangun saja untuk perhiasan. Bukan seperti itu. Ya. Bal yakuna al-ghardu min raq'i bina'il manazil al-mubahah wa at-tarafu 'ala al-ghairi. Bahkan juga kebanyakan yang diharamkan itu ketika membangun rumah hanya sekedar ingin pamer, hanya sekedar ingin berlomba-lomba supaya lebih tinggi daripada yang lainnya, ya, maka dengan tujuan-tujuan seperti itu raqul bina bihadzal qasd madmuman, maka tujuan membangun dengan niat yang demikian tadi itu tercela lisu inniyah, karena jeleknya niat, bukan masalah sekedar tinggi bangunannya, ya. Dan itu tabdzir lil mal, membuang-buang harta, wa ida'il lil ghair, dan juga mengganggu yang lainnya. Amma idza kana tawassu' bil bina tulan wa 'ardan wa husnan lil hajati da'iyati ila dzalik. Adapun kalau meluaskan rumah, meninggikan rumah, memperbagus rumah karena memang butuh kepada perkara tersebut, anaknya banyak atau memang supaya luas karena memang rumah yang nyaman itu yang luas. Fa innahu la haraja 'ala sahibil bina fi hadha at-tawassu' alladhi da'at al-hajatu ilayhi. Maka tidak mengapa bagi pemilik bangunan untuk merenovasi, meluaskan, meninggikan ketika memang butuh terhadap perkara tersebut. La siyama fil mudun allati tadhiqu bi ahliha, terlebih lagi di perkotaan yang penduduknya sudah padat, tanahnya harganya super mahal. Fa yadurruna ila raqil bina liyatasya li usrihim, sehingga perlu untuk ditinggikan bangunan supaya apa? Lebih lega, lebih nyaman untuk ditinggali anak istrinya. Ya, karena kehidupan anak istri itu di rumah. Kalau rumah anaknya 10, istrinya 4, rumahnya cuma 3x3, ya tidur aja enggak bisa, selonjor aja enggak bisa. Ya. Maka ikhwana fi dinna jazakumullah. Wa ma yahtajuna ilaihi min at-ta'jir li kasbil mal, demikian pula yang boleh adalah ketika antum buat rumah untuk dikoskan, untuk disewakan, itu pun tidak mengapa. Ya. Karena rumah yang nyaman, yang luas, yang besar itu adalah kebahagiaan Bani Adam yang secara syariat diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, min sa'adat ibni Adam salah satu. Di antara kebahagiaan Bani Adam itu ada 3. Dalam riwayat lain ada 4. Yang pertama, ya, al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Rumahnya sebagus apapun kali istrinya, istri yang cerewet, istri yang enggak ada terima kasihnya, yang enggak akan nyaman di rumah tersebut. Maka kebahagiaan Bani Adam itu yang pertama di dunia ini, kebahagiaan di dunia ini yang pertama adalah memiliki istri yang soleha, yang kita melihatnya ibadah, kita melihatnya taat, menjaga kehormatan, rajin ibadah, berakhlak mulia, banyak bertaubat, itu istri yang soleha. Yang kedua, al-maskanus soleh atau al-maskanul wasi, rumah yang bagus, rumah yang nyaman, rumah yang luas. Itu dalam riwayat-riwayat bisa as-soleh, bisa al-maskanul wasi, rumah yang luas, jembar. Rumahnya ruangannya gede-gede ataupun halamannya besar-besar, memang nyaman seperti itu, ya nyaman. Wal markabus saleh, dan kendaraan yang nyaman, kendaraan yang enak. Di dalam hadis yang lain Rasulullah ditanya, ya tentang afdhalul markab, sebaik-baiknya kendaraan. Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah, kendaraan yang paling bagus itu yang apa, yang bagaimana? Rasulullah jawabnya apa? Ahlaha tamanan. Kalau pengen kendaraan yang paling bagus ya paling mahal. Ya, wa anfusuha inda ahliha, dan paling berharga menurut pemiliknya. Jadi kendaraan paling bagus, rumah paling bagus itu ada dua kategori. Yang pertama karena harganya mahal, ada harga, ada rupa istilahnya. Tentunya motor yang 100 juta beda motor dengan 20 juta. Kualitinya beda. Kenyamanannya beda. Safety-nya berbeda. Tetapi terkadang seseorang itu gak bisa menggapai kendaraan yang mahal. Maka bagaimana solusinya? Anfusuha inda ahliha. Yaitu paling dicintai oleh pemiliknya. Walaupun cuma C70, utuk-utuk, Alfa, utuk-utuk misalnya. Tapi kita cinta, senang, kita rawat dengan sepenuh hati, ya itulah yang berharga bagi pemiliknya. Kalau dia senangnya ngontel pakai sepeda, dan dia cintai sepeda tersebut, ya itulah yang paling berharga dan paling nyaman untuk dipakai. Sehingga gak bisa, terkadang ada terbaik secara quality, yaitu harga. Ditentukan oleh harga. Sama Rasulullah itu punya onta yang ontanya paling mahal. Ya. Ontanya itu onta yang sangat mahal harganya, yang termahal zaman itu. Ya. Dan beliau punya kuda, dan kudanya ini termahal di zaman itu. Ya. Beliau punya keledai, keledainya yang termahal di zaman itu. Jadi beliau, kalau masalah kendaraan, kalau diperhatikan dalam hadis, itu beliau tidak pernah memilih kendaraan yang tidak bagus. Tapi kalau rumah, justru beliau memilih yang sederhana. Jadi kalau kita mau pilih, kalau kita lihat sejarah Rasul itu, kalau rumah, beliau itu cuma sekitar 4x8. 4x4 itu ruangannya beliau, 4x4 ruangannya Aisyah, kemudian 4x4 ada halamannya. Itu rumahnya beliau kurang lebih ukurannya segitu. Tidak terlalu besar. Kalau rumah sederhana. Ya, jejer dengan istri-istri yang lain ukurannya sama. Kemudian, kalau kita perhatikan makanan beliau. Kalau makanan beliau itu gonta-ganti. Terkadang beliau makanan yang terbaik, makan daging. Dan yang paling mahal, yang paling bagus, paling berkualitas di zaman itu sarit. Terkadang beliau hanya makan roti sama cuka. Makanan orang-orang miskin zaman itu. Gandum yang kasar. Yang biasanya dimakan oleh binatang ternak. Jadi makanan beliau kadang yang quality, kadang yang sederhana. Intinya apa yang didapati di hadapannya, beliau makan. Selama itu halal. Tapi kalau kendaraan, senjata, beliau gak pernah milih yang tidak mahal. Beliau pilih yang paling mahal. Yang paling bagus, karena itu yang paling mahus. Ketika beliau beli onta untuk hijrah, yang onta ini juga sama yang dipakai untuk haji wada. Itu onta yang termahal di zamannya. Yang membelikan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika beliau membeli kuda, nah, kuda untuk tempur, kalau kuda tempur zaman sekarang itu paling murah 1 M. Ya, jadi kuda tempur di zaman sekarang itu kuda Arab. Ya. Tes. Nah. Mungkin ada orang yang memiliki lebih senang, saya rumahnya bagus tapi kendaraannya mewah saja. Kendaraannya sederhana. Itu pilihan. Tapi kenapa Rasulullah rumahnya kok sederhana, tapi kendaraannya kok paling bagus? Kenapa? Karena kendaraan tersebut digunakan untuk apa? Untuk berjihad fisabilillah. Bayangkan saja beliau perang Tabuk. Dari Madinah ke Tabuk itu jalannya jauh sekali. Tabuk itu utara Saudi, utara Arab, perbatasan dengan Syam. Perjalanan itu 20 hari. Kalau untanya unta-unta yang unta-unta yang murah gitu ya, unta-unta sembelihan, gak akan mampu untuk menempuh perjalanan tadi. Mau perang, pakainya kuda yang loyo, ya kalah. Belum apa-apa sudah. Nah, itu. Makanya kita tidak usah mencela seseorang, selama dia memang mampu dan tujuannya jelas, maka tidak mengapa baginya. Rasulullah punya rumah sederhana, Tapi kalau diperhatikan, beliau punya kendaraan dan senjata itu yang terbagus, tercanggih di zamannya. Bahkan beliau punya pedang itu, beberapa pedang banyak, ada belasan pedang beliau. Itu pedang tersebut, pedang dibuat khusus. Ya, pedang yang dibuat selama bertahun-tahun di tempatnya. Sehingga ketika dia bertemu dengan pedang yang lain, itu pedang yang lain itu bisa patah dengan pedangnya dia. Jadi kalau asal-asalan, asal per truk jadikan apa namanya, jadikan pedang ya, sekali apa sekali perang sudah habis, sudah rompol semua mata pedangnya. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, bisa kembali kepada kebutuhan itu tadi. Kenapa Rasulullah kendaraannya kok yang bagus, rumahnya kok sederhana? Karena kebutuhan beliau itu hampir kalau dihitung selama di Madinah itu beliau ada 120 lebih pertempuran yang beliau hadapi. Kalau beliau selama di Madinah itu selama 12-13 tahun, berarti 1-2 bulan beliau perang. 1-2 bulan beliau perang. Membutuhkan kendaraan-kendaraan yang bagus, yang siap kapanpun berangkat seperti itu. Tapi kalau rumah, beliau sederhana. Bahkan beliau pernah melewati seorang sahabat buat rumah. Rumahnya dikasih kubah. Rasulullah marah. Ishada. Apa ini? Sahabat tadi bingung. Mau jawabnya apa ya? Mau disebut kubah? Kubah untuk apa? Gitu. Bukan berarti tidak boleh pakai kubah rumah ya. Tapi di zaman itu di Arab enggak ada satu rumah pun kebiasaan mereka pakai kubah. Jadi mereka itu rumahnya kotak, pakainya aris, atapnya kotak. Ya. Sehingga itu mencolok sekali dan itu mirip dengan rumahnya orang-orang Persia. Jadi kubah itu memang awalnya dari Persia. Tapi kemudian sudah ya sudah, artinya untuk zaman sekarang sih ibaratnya kalau masjid itu sudah lumrah begitu. Kalau rumah berkubah ya masih kayaknya kurang ya, kecuali istana mungkin. Nah. Kemudian tes bisa tekan. Wa min syaqawati ibni Adam, dan di antara celakanya atau ketidakbahagiaannya Bani Adam di dunia itu ada tiga. Ya, al-mar'atu su, istrinya jelek, jelek bukan jelek apa ya, tapi ya jelek lah. Jelek akhlaknya, jelek perilakunya, ya. Al-maskanu su, kemudian rumah yang jelek. Rumah yang jelek itu bukan rumahnya kecil atau bukan, tapi rumah tersebut mendatangkan kejelekan. Tidak melindunginya dari mara bahaya, bahkan sering mendapatkan mara bahaya. Ya, sering surupan misalkan. Sering kemasukan ular, kemasukan binatang-binatang berbisa, itu jelek. Ya. Makanya kemarin Umar bin Khattab menyuruh penduduk Madinah untuk apa? Untuk merenovasi rumah-rumah mereka supaya tidak kemasukan ular atau binatang-binatang berbisa. Dalam riwayat lain, al-maskanu dayyiq, rumahnya sempit bagi keluarganya. Ya, sempit bagi keluarganya. Bahkan untuk tidur selonjor aja susah. Ya, ini enggak nyaman rumahnya. Ya. Adapun kalau rumah cuma dia, istrinya, dua anak, ya cukup sekali. Segini aja udah gede. Ya kan? Wal markabusu, kendaraan yang jelek. Kendaraan yang jelek itu kendaraan yang sering rusak. Sering dandan, ngeluarkan banyak duit, sering mogok, itu kendaraan yang jelek. Nah, diambil dari kisah seorang sahabat yang lagi nunggang onta, ontanya itu mogok, gak mau jalan. Akhirnya disebut dasar setan. Dasar setan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, yaudah kalau kamu katakan itu kendaraan itu setan, dijual saja. Karena kamu sudah mengatakan itu kendaraan setan. Ya, dijual saja, jangan dipakai karena akan mendatangkan kejelekan, jelekan. Apalagi makan mie setan. Nah, itu jangan. Ya. Mie-nya setan kok dimakan. Dalam riwayat lain ada tambahan. Termasuk kebahagiaan Bani Adam adalah apa? Adalah ayyakuna kasbuhu fidari. Yaitu pekerjaannya itu di rumahnya. Atau pekerjaannya itu di kampungnya. Itu nikmat. Kalau kita punya pekerjaan, gak jauh dari rumah. Itu enak. Berangkat, mepet bisa. Istirahat jam 12 pulang. Ya makan dulu ketemu keluarga, enak ya Pak ya. Enak, tinggal 1 meter, balik lagi, selesai. Beda kalau kerjanya jauh. Untuk berangkat kerja harus ke Jakarta. Berangkat pulangnya cuma Sabtu, Minggu. Ya, gak nikmat seperti itu. Jadi usahakan kerja itu dekat dengan rumah. Dan Rasulullah pun ya demikian. Ya, memilih pekerjaan yang dekat rumah. Adapun beliau pernah berjualan, ya, itu beliau berjualan tidak terlalu jauh. Bahkan ketika ke Syam pun beliau dicegah, ya. Dan ketika Syam pun tidak rutin. Lebih banyaknya beliau berjualan di kota beliau. Ketika beliau jualan baju, ya, jualan kain. Ya. Ikhwan fi din azakumullah. Nah, kemudian hadis yang berikutnya. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala akhbarana Abdullah qala hadatsana Hurayth ibn Sa'ib qala sami'tu al-Hasan yaqul telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hurayth ibn Sa'ib, beliau berkata aku mendengar al-Hasan mengatakan kuntu adkhulu buyuta azwajin nabi, dulu aku pernah datang mendatangi berkunjung ke rumah istri-istrinya Nabi. Ini Al-Hasan bin Ali. Fi khilafati Utsman. Pada zaman khilafahnya Utsman bin Affan. Fa atanawwalu suqafaha bi yadi. Dan kemudian aku bisa memegang suqafnya, suqaf itu atapnya dengan tanganku. Jadi masjidnya Rasul itu satu arish. Rumahnya belum beliau pun satu aris. Satu aris itu antum berdiri, tangannya diberdirikan, itu sampai atap. Itu aris namanya. Berarti sekitar 2 meter. Kalau kita tingginya, tinggi orang Arab 180, ya 2 meter seperempat lah. 2 meter 30 kurang lebih. Ruangannya cuma 2 meter 30 tingginya. Nggak tinggi-tinggi. Ya, karena memang itulah yang wajar keumuman daripada rumah-rumah di zaman itu. Ya. Sehingga tidak melebihi daripada rumah keadaan di saat itu. Ya, sanadnya sahih dalam riwayat ini menunjukkan wa fil athar dalalatun ala anna buyut azwajin nabi radhiyallahu anhunna kanat mutawadhi'atan ghaira murtafi'ah. Bahwasanya rumahnya istri-istri Nabi, rumah yang sederhana, tidak dibangun terlalu tinggi. Yang kedua, iktida'u tabi'in bi sahabah. Waqad wasafu hayata sahabah linnas. Ya, bahwasanya tabi'in itu benar-benar mengikuti cara hidupnya para sahabat. Untuk ditiru, untuk diceritakan kepada manusia, liyata'assan nasu bihim, supaya manusia mengikuti jejak para sahabat. Ya. Waqala al-Imam Bukhari dan berkata al-Imam al-Bukhari wa bisanadi an Abdullah qala akhbarana Dawud ibn Qais qara'aytu al-hujurati min juraid an-nakhli mukhashshatan min bimasuhi sya'ri. Dan dengan sanad yang sama dari Abdullah beliau menceritakan telah mengkhabarkan kepada kami Dawud Ibn Qais, beliau berkata, aku melihat kamar-kamar tersebut, ya, kamar-kamarnya istrinya Rasul, atapnya itu min jaridati nakhli, dari pelepah-pelepah kurma, mukhasyatan min kharijin bimasuhi sya'ri, yang sebelah luarnya itu ditutup dengan semacam serabut-serabut. Ya. dari serabut. Kalau di sini apa tuh, kalau rumah dulu da apa jerami apa ya? Jerami Pak ya. Jerami. Seperti serabut-serabut begitu. Wa adhunnu 'ardal baiti min babil hujrah ila baitil baiti nahwan min 6 aw 7 adru'i. Dan aku kira-kira lebar rumah tersebut dari pintu ya, dari pintu kamar ke pintu rumah itu 6 atau 7 hasta. Sekitar berapa? Satu hastanya itu 60 cm. Jadi berapa? 4 meteran lah ya. 3,5 sampai 4 meter. Itu ukuran lebarnya. Ukuran lebar rumahnya. Wa ahruzul bayta dakhila 10 adru'. Dan aku masuk ke rumah. Itu panjangnya sekitar 10 hasta. Berarti sekitar berapa? 7 atau 6 meter. Wa adunnu sumkata baina tsaman wa sab' wa nahwi dzalik. Ya, dan aku lihat ukuran totalnya itu sekitar 8 atau 7 hasta. Jadi ada ruangan apa, ada semacam halaman tapi tidak apa? Tidak banyak. Jadi lebarnya 4 meter, panjangnya itu sekitar 10 meter, ada tambahan 2 meter. Jadi dari gerbang halaman itu, halamannya 2 meter. Setelah itu masuk ke rumah, pintu rumah sampai belakang itu sekitar 6 sampai 7 meter. Satu ruangannya itu berarti antara 4 kali 3,5 ruangan Nabi, tamu, sama ruangan kamarnya Aisyah. Jadi totalnya panjangnya sekitar ya 9 meteran, 8 atau 9 meter dengan halaman. Itu rumahnya istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dibuat rata sama Nabi. Dibuat seperti itu. Ya. Jadi ada halamannya itu memang sunnah. Jadi rumah itu tidak langsung jalan. Supaya kalau keluar itu masih ada halangan pagernya begitu. Tidak langsung keluar. Walaupun cuma 2 meter tadi ya. 2 meter. Nah, itu ukuran daripada kamarnya Aisyah atau rumahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan tingginya tadi ya sekitar 8 apa-apa. Tingginya wa waqa'a 'inda babi Aisyah fa idza huwa mustaqbilul maghrib. Tadi atapnya itu sekitar 7 hasta. Ya. Atapnya 7 hasta. Berarti kalau 7 hasta berapa? 3. Berarti berapa? 3,5 ya. 4. 4 meter. Ya, 4 meter. Kalau sebelumnya tadi berapa? 2 koma lah. Kalau ini ada tambahan lagi. Ya namanya rumah bisa direnovasi kan. Bisa berubah-ubah. Ya. Kemudian. Dan ketika aku di pintu rumahnya Aisyah. Itu pintunya menghadap maghrib. Menghadap barat. Pintunya menghadap barat. Ya, sehingga ini membantah sebagian mitos. Rumah itu jangan menghadap barat. Ya, nanti sial. Nah ini rumahnya Nabi. Pintunya menghadap barat. Sebelumnya ya. Nah, jadi pintunya menghadap ke barat. Jadi Madinah itu kan masjid ngadepnya ke selatan ya. Ke selatan. Kalau pintu ke barat itu berarti sebelah baratnya. Itu ada rumahnya Aisyah. Jadi ada pintu yang ke masjid itu. Dan ada pintu yang ke depan. Nah, ke depan itu ke barat. Begitu. Makanya kamarnya Aisyah itu persis yang nempel masjid. Ya, kamarnya Aisyah itu yang persis nempel masjid. Kemudian di sana ruangan Nabi, kemudian hadap ke sana lagi. Fil hadis hasun 'ala al-isti'dad li yaumir rahil. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita untuk mempersiapkan ya perjalanan di kemudian hari. Wabil hadithi hasun ala adam al-inshighar min zikhari fi dunya babina'il mabani dhakhmah wattahali fiha. Hadis ini juga mendorong kita untuk jangan tersibukkan untuk menghias-hias perkara dunia dan berlebih-lebihan dalam membangunnya. Ya, artinya kalau kita mau membangun, memang kita butuh. Butuh membangun. Tapi pengen tak hiasi supaya nyaman, ya itu berarti butuh. Bukan hanya sekedar berhias saja, tetapi memang diniatnya untuk kenyamanan Anda tinggal di situ. Yang ketiga, tawadhu fi buyut wa manazil man humul qudwa wal uswah, yaitu tawadhu sederhana dalam rumah tempat tinggal, ya, bagi orang-orang yang dijadikan suri tauladan. Dan ukuran tawadhu ini memang bukan berarti jelek banget, ya, tetapi memang dikatakan oleh para ulama bangunannya itu tidak mencolok dari bangunan lainnya. Artinya umum lah, bangunannya umum begitu. Bangunannya lumrah di rumah di kampung itu. Rumahnya seperti itu ya umum lah, tidak perkara yang mencolok sekali. Ya. Hanya saja di sana ada pembahasan jika itu adalah amir, pemimpin. Nah, itu pemimpin boleh rumahnya lebih besar dari yang lainnya. Walaupun yang dicontohkan oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu tidak demikian. Ya, tapi istinbatnya dari mana? Ya, dari zaman setelah Utsman, Ali, itu memang rumahnya pemimpin lebih besar daripada yang lainnya. Dari sini berarti apa? Sahabat sendiri ada yang mengikuti seperti Nabi, yaitu sederhana rumah pemimpin. Ada juga yang kemudian beristihad karena pemimpin itu butuh ruangan yang lebih besar, ya, dengan tamu-tamunya dan seterusnya, berarti perlu semacam istana kan begitu, semacam kantor, maka diperbesar lagi. Ya tidak mengapa. Artinya perkara-perkara yang memang dibutuhkan maka tidak mengapa. Nah, ini adalah terkait tentang masalah rumah. Tafadhal di adzan, ya, dikumandangkan adzannya. Tafadhal. Khonabina azakumullah. Sebab yang berikutnya, bab man bana. Bab siapa yang membangun rumah. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Jarir bin Hazim an al-A'mash an Salam bin Suhbil an Habbah bin Khalid an Sawa' bin Khalid. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim dari al-A'mash, dari Salam bin Suhbil, dari Habbah bin Khalid dan Sawa' bin Khalid, annahuma atayan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika keduanya mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'alij ha'itan. Saat Nabi ketika itu lagi memperbaiki tembok rumah. Aw bina'an lahu, atau sedang membangun temboknya. Fa'anahu, maka kami membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membangun tembok rumahnya. Dari hadis ini yustahabbu musa'adatul akh al-muslim li akhihi fi islahi jidarillah. Disunnahkan untuk menolong saudaranya sesama muslim di dalam membangun rumah, ya, atau dalam renovasi rumah. Dan ini babnya masuk dalam ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Isma'il bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim. Telah menceritakan kepada kami Adam, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, beliau mengatakan dakhalna ala Khabbab na'uduhu. Kami suatu ketika masuk menemui Khabbab, mengunjungi ketika beliau sakit. Wa riktawa sab'a kayyat, beliau saat itu dikai dengan 7 kai. Qala, kemudian beliau mengatakan inna ashhaban alladziina salafu madaw wa lam tunqishhum dunya. Sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah lalu, ya, mereka tidak direndahkan oleh dunia. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Tidaklah kita kembali kecuali hanya ke tanah ini. Walau la anna nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'a bil mauti la da'awtu bih. Kalaulah bukan karena Nabi melarang kami untuk meminta kematian, niscaya kami akan berdoa meminta kematian. Jadi dalam hadis ini, ya ikhwan fillah azakumullah, bisa diambil beberapa hal. Yang pertama, wara'us sahabah, hati-hatinya para sahabat, wa 'adamu mukhalafatihim li awamir Rasulillah, dan mereka tidak menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik itu saat sehat ataupun saat sakit, saat senang, saat susah. Mereka berusaha untuk menjalani perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nahyun an tamannil maut. Larangan mengangankan kematian. La yatamayyanana ahadukumul maut lidurrin nazala bih, jangan seorang di antara kalian itu mengangan-angankan mati karena sakit yang dia derita. Ya, jangan sekali-kali. Yang ketiga, amrun bisabri 'alal bala, perintah untuk bersabar atas musibah-musibah. Rabi' yang keempat, nahyun 'anil manazil al-mabniyati litana'um wattafakhur fawqal hajah, larangan membuat rumah hanya untuk bersombong-sombong saja di luar daripada kebutuhan. Walam yaqsid biha wajhallah, dan tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, fadlu bina'il masajid wal madaris, keutamaan membangun masjid-masjid dan madrasah. Ya, keutamaan membangun masjid-masjid dan madrasah, tempat-tempat belajar. Ya. Yang keenam, jawabul kai bi syarti ay i'taqid al insan annahu sabab, bolehnya melakukan pengobatan kai dengan syarat meyakini Allah lah yang menyembuhkan. Bagaimana disinkronkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum anil kai, aku larang kalian dari kai, pengobatan menggunakan api dengan ditempelkan besi panas. Ya. Sebagian ulama ya disinkronkan dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya kai itu makruh, tapi tidak tingkatan pada haram, ya tidak sampai tingkatan pada tingkatan haram. Dengan syarat dia meyakini kai itu adalah sebagai sebab saja. Contohnya yang dicontohkan dalam kitab-kitab fikih misalkan, kai itu digunakan untuk zaman dulu adalah untuk memutus aliran darah. Jadi ketika misalkan orang terluka, darahnya ngucur terus, untuk menutup pembuluh darah itu ngucurkan darah terus, maka dengan ditempelkan besi panas. Itu cara orang dulu begitu. Ya. Cara orang dulu. Maka dalam keadaan demikian itu diperbolehkan. Seperti terangkan di Syarhul Mumtik, ya zaman dulu belum ada operasi, ketika ada hukum had, ya potong tangan ataupun yang lainnya. Nah, saat dipotong itu kan darah mengucur. Nah, untuk mencegah pengucuran darah tadi, maka dia di tangan yang tadi habis di itu potong, maka ditempelkan dengan besi panas. Setelah itu diperban. Itu diterangkan di dalam kitab-kitab fikih. Setelah seseorang itu dihukum had, kena luka baik tangan ataupun kaki yang terpotong misalkan, maka dia ditempelkan besi panas untuk mencegah keluarnya darah. Itu zaman dulu, ya diterangkan dalam kitab-kitab fikih ada. Ya. Adapun zaman sekarang, makanya dalam hukuman had yang sifatnya potong tangan atau kaki itu di zaman sekarang ulama berijtihad boleh dengan operasi. Tidak seperti misalkan hukuman mati yang pancung ya, atau hukuman rajam yang memang itu teknisnya memang harus demikian. Pancung atau kalau rajam dilampari dengan batu. Tapi kalau hukum had mencuri ataupun muharabah yang potong tangan ataupun kaki, itu ulama sekarang banyak yang berijtihad boleh dengan medis, yaitu maksudnya dioperasi, masuk ruang operasi, dipotong, setelah itu langsung diobati, sudah diperban, selesai. Ya, itu demikian. Sebagian ulama kontemporer berpendapat demikian. Beda kalau kayak rajam ataupun pancung yang memang dipersyaratkan untuk ditonton oleh sebagian kaum muslimin. Jadi dilihatkan supaya jadi pelajaran yang lainnya untuk tidak niru-niru perbuatan tersebut. Nah. Kemudian qala al-Bukhari rahimahullah thumma atainahu maratan ukhra wa huwa yabni ha'itan lah. Kemudian suatu ketika kita sedang mendatangi beliau saat beliau sedang membangun rumah. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, innal muslim yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fit turab. Ya. Sesungguhnya seorang muslim akan diberi pahala pada segala sesuatu yang dia keluarkan hartanya di jalan Allah yang halal, ya, untuk kebutuhan rumah tangganya, kecuali sesuatu yang dia jadikan untuk membangun rumah, itu enggak dapat pahala. Ya. Jadi yang kita keluarkan dalam rumah tangga itu untuk makan, untuk sekolah, untuk jajan anak-anak, bahkan semuanya berpahala. Tapi yang kita buat untuk bangun rumah itu tidak berpahala. Nah, diterangkan para ulama apa maksudnya tidak berpahala? Wa huwa mahmulun ala ma zada 'ala al-hajah. Yaitu jika membangunnya melebihi kebutuhan. Adapun kalau dia membangunnya untuk kebutuhan itu ya kita memang ada kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk buat rumah supaya istri dan anak-anak kita itu terlindungi di rumah. Jadi pahala itu. Ya. Bagaimana hajahnya? Hajahnya ad-daru li thalatha atau al-firas li thalatha. Kamar itu ada 3. Bukan jumlahnya 3, tapi fungsinya 3. Yang pertama lirijal, selain kamar suami istri itu, ada kamar anak laki-laki. Ada kamar anak perempuan, ada ruangan laki-laki, ada ruangan perempuan, dan ada ruangan tamu. Jadi memang disunahkan ketika membuat rumah itu setidaknya 3 sekat. Sekat tamu, sekat untuk laki-laki, sekat untuk keluarga perempuan. Itu minimalnya 3 sekat. Dan ini membantah kurofat yang ada di Jawa. Jangan buat ruangan 3 kayak tadi pocong katanya. Jadi saya pernah main ke tempat teman. Beli rumah, kamarnya runtungan 3. 3 atau 4 ya? Runtungan 3 kalau enggak salah. Terus tiba-tiba dibongkar. Loh, kenapa dibongkar? Orang ilok. Loh, ini kayak tali pocong katanya. Allah. Paham ya? Pocong kan di talinya 3 tuh berapa? Iya. Jadi ada sebagian kurofat yang tersebar di masyarakat, pamalih begitu ya. Buat kamar itu jangan runtungan 3. Karena nanti tali pocong, rezeki itu orang lancar katanya. Dan ini pamalih, kurofat ya. Perkara yang tidak usah dipercayai. Ya, justru kita itu harus tafaul. Jadi dalam Islam itu segala macam tasaum itu dilarang. Jadi segala macam prasangka jelek itu dilarang. Ya. Makanya tapayur itu termasuk tasaum. Karena dia dengan perilaku burung menganggap sial. Ini tasaum namanya. Dilarang. Beda tafaul. Tafaul itu berprasangka baik. Berprasangka baik itu contohnya, contohkan mendung, insya Allah hujan. Kan begitu. Atau bulan Desember, insya Allah hujan. Kan namanya tafaul. Namanya apa? Optimisme. Ya. Optimisme. Ini hari Senin. Biasanya laris nih kalau Senin. Bagus ini untuk jualan. Tapi kalau antum Sabtu, biasanya sepi. Apes nih jualan. Itu gak boleh. Dipahami ya. Kalau antum, Jumat, bagus ini untuk jualan. Boleh. Itu tafaul. Namanya apa? Optimisme dalam menggapai rahmat Allah. Tapi kalau antum, wah jangan jualan hari Sabtu, apes. Itu tasaum. Itu gak boleh. Jadi kalau antum berkeyakinan hari bagus, ini hari bagus nih, boleh. Tapi kalau antum berkeyakinan hari jelek, enggak boleh. Dan tentunya yang memberikan manfaat mudarat adalah Allah. Tapi tafaulnya kita, optimismenya kita, husnudzonnya kita, itu diperbolehkan. Dan dalam syariat banyak isyarat-isyarat tafaul. Contoh misalkan, saat sholat istisqa, sholat istisqa itu sholat minta hujan. Jadi disunahkan kita itu pakai pakaian dobel. Jadi memang sunah pakai pakaian itu jubah kemudian jubah lagi. Atau jubah luar gitu ya. Atau jas. Jadi orang pakai kayak gini pakai jas. Atau pakai jaket. Itu sunah. Nah salah satunya ketika istisqa itu disunahkan memakai pakaian 2 lapis. Ya, dia pakai jubah atau pakai koko, pakai jas. Atau pakai sorban minimalnya. Kenapa? Nanti tahawul lit tafa'ul. Jadi dibalik. Jadi misalkan pakai jaket begini, jaketnya dibalik. Yang sebelah kanan jadi sebelah kiri. Yang sebelah kiri jadi sebelah kanan. Untuk apa? Tafa'ul. Optimisme. Sebagai tanda baik. Itu boleh. Tanda baik itu ini sebagai tanda supaya keadaan berubah. Berdoanya tetap kepada Allah. Tapi itu simboliknya saja. Di balik jubahnya. Itu kata para ulama tafaul berprasangka baik ya, dan simbolik sebagai bentuk simbolik prasangka baiknya itu boleh. Ya. Tapi kalau berprasangka buruk itu enggak boleh. Bisa dipahami? Misalkan antum punya toko, tokonya antum cat. Slot chat-chatnya yang hijau, yang ibaratnya apa? Biar mencereng. Terus antum katakan, biar apa? Biar laris. Boleh enggak kayak gitu? Boleh enggak? Boleh. Itu tafaul namanya. Beda kalau antum rumah antum apa toko antum cat hijau. Kenapa? Biar talak bala enggak apes. Nah, itu enggak boleh. Paham ya? Misalkan antum rumah dicat, orang-orang tua itu ngomong, "Ke rumah dicat gen ben aja sintro." Ya, sintro tahu ya. Biar enggak serem gitu. Boleh enggak? Biar enggak serem, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau dicat gen supaya enggak ini apa namanya? Supaya apa namanya? Subhanallah. Ya yang jelek-jelek lah supaya tolak bala dan seterusnya. Nah, itu yang enggak boleh. Intinya tasa'um wa tafa'ul. Tasa'um tidak boleh, tafa'ul yang boleh. Ya, tafa'ul itu adalah berprasangka baik atau mengharapkan kebaikan atas sebuah simbol. Simbol itu maksudnya ya kayak tadi, sebuah perbuatan. Hari Senin semoga jadi hari yang barokah. Kan begitu. Jualan pagi-pagi ya berkah. Kan begitu. Itu boleh. Bahkan berdoa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Tapi kalau lah kalau hari Selasa saya enggak mau jualan, kenapa? Apes. Nah, ini enggak boleh. Yang kayak gitu namanya apa? Tasa'um. Ya, berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah itu sudah haram, apalagi kalau meyakini bahwasanya hari tersebut bisa merubah takdir. Nah, itu sudah kesyirikan. Tidak boleh demikian. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami. Makanya perilaku datang burung gagak, oh berarti ada yang mati, ini tasa'um, enggak boleh. Bagaimana kalau anak kupu gue, berarti anak tamu, ya. Gimana? Matanya keduten gitu, kayongan lecek gitu. Boleh enggak? Tangannya keduten penerima duit nih. Gimana ya seperti itu? Kalau antum jadikannya harapan, itu enggak apa-apa. Ya, tapi kalau antum dijadikan sebuah kelaziman, berarti kalau ada kupu-kupu pasti ada tamu, itu enggak boleh. Itu tidak boleh. Tapi kalau antum matanya keduten, wah semoga rezeki ge. Itu enggak apa-apa. Karena menjadikan tafaul, menjadikan harapannya tetap kepada Allah dengan harapan yang baik, itu boleh. Misalkan antum ada pertanda. Pertanda apa sih? Pertanda jadi mau nikah, mau nazar, terus deg-deg-deg-deg, wah, kayak deg-degan kayak. Berarti jodoh, misalkan. Kan begitu. Itu namanya tafaul, boleh-boleh saja. Tapi kalau antum datang kemudian, wah, akhwatnya pakainya kuning bajunya, apes kayak kuning, mati kayak mati. Nah, itu yang kayak gitu enggak boleh. Ya. Jadi beranggapan buruk, apes terhadap sesuatu perilaku itu termasuk kesyirikan, enggak boleh. Tapi kalau antum menjadikan sesuatu sebagai pertanda baik, tapi bukan sebagai sebab ya, berharapnya tetap kepada Allah, itu namanya termasuk tafaul. Dan Rasulullah sering seperti itu. Misalkan lagi susah hidupnya, mungkin perekonomian lagi susah, tiba-tiba datang tamu namanya Yasir. Pertanda baik. Ya semoga urusannya dimudahkan. Karena yang datangnya Yasir. Ya. Tapi kalau berprasangka buruk itu tidak boleh. Ini semenjak ada Yasir ini musibah terus. Nah, itu enggak boleh. Dibedakan bisa enggak? Ini namanya tasa'um dengan tafa'ul. Dan Rasulullah sering bertafa'ul dengan nama. Tapi kalau tasa'um beliau tidak ucapkan, suruh ganti nama. Misalkan ada seseorang ya datang dari sebuah wilayah ya, oh, namanya tuh nama yang ngeri gitu. Ya, dari mana kamu? Dari Syaror. Syaror itu persikan api. Min ai minar, dari api gitu. Beliau suruh ganti. Ya, beliau tidak ucapkan ganti. Ya. Tapi kalau ya perkara-perkara yang baik itu terkadang beliau berdoa dengan itu. Bisa dipahami enggak? Itu kan menggunakan pertanda-pertanda baik untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibolehkan selama harapannya kepada Allah. Tapi kalau tasa'um enggak boleh dari dua sisi. Yang pertama, kalau tasa'umnya berburuk sangka itu sudah tidak boleh. Yang kedua, kalau dia meyakini hari tersebut menyebabkan apes, itu sudah syirik. Kalau dia jadikan sebagai pertanda jelek, itu sudah berburuk sangka. Tapi kalau dia jadikan memang kalau hari Selasa atau hari Sabtu itu apes, nah itu sudah syirik. Tapi kalau dijadikan pertanda saja, itu sudah haram. Paham? Nah, terkadang demikian. Tapi ada kalanya tanda-tanda jelek tersebut atau tanda-tanda baik tersebut, tafa'ul tersebut, misalkan tidak mutlak ya. Contoh misalkan seperti Suraqah bin Malik ketika mengejar Nabi jatuh terus kudanya. Jatuh terus. Akhirnya beliau, ini jangan-jangan saya enggak boleh ini ngejar ini orang. Ini pasti orang besar ini. Ini termasuknya apa? Tafa'ul apa tasa'um ini? Prasangka buruk apa prasangka jelek ini? Prasangka buruk apa jelek ini? Misalkan antum mau kerja nih. Setelah mau kerja, antum kepaduk terus mau berangkat. Kok anak mau berangkat kepaduk terus ini? Ada apa ini? Itu tanda baik apa tanda buruk? Baik atau buruk? Nah, tergantung yang ditujunya. Karena tujuan awalnya dia mau kejelekan, maka ketika kepaduk-paduk berarti tanda baik, jangan dilanjutkan. Bisa dipahami gak? Misalkan antum, ya mohon maaf, misalkan mau beli perkara haram. Misalkan mau beli rokok, misalkan di toko. Qadarullah, jegleng motor, gak jalan-jalan. Giliran jalan kaki, kepaduk jatuh lagi. Paduk jatuh, wah, jangan-jangan memang ini anak gak boleh beli rokok ini. Boleh gak seperti itu? Boleh. Berarti kan tasa'um, berburuk sangka. Tapi kalau dijalankan buruk sangka tersebut, terhindar dari perkara haram. Itu boleh. Dalilnya kasusnya Suraqah bin Malik. Ketika dia mau membunuh Nabi tapi enggak jadi dengan tasa'um tadi. Karena tujuannya tidak baik. Kemudian dia jatuh-jatuh terus dari kuda. Akhirnya dia berburuk sangka, ini jangan-jangan saya kan gagal ini. Akhirnya masuk Islam dengan sebab itu. Ya. Demikian juga contohnya kalau atum tafa'ul. Tafa'ul berbaik sangka tetapi pada perkara yang buruk. Ya. Contoh misalkan, ya, seorang ngambil riba, bang. Setelah itu dinasihati haram dan lu haram bagaimana? Nyatanya saya lancar-lancar saja, usahanya hebat-hebat saja. Ini kan tafa'ul kan, optimisme. Tapi optimisme yang salah. Nah ini yang nggak boleh. Jadi kita bisa kembalikan hukum asal tafa'ul optimisme boleh kecuali jika mendatangkan perkara haram atau berbahaya. Tasa'um secara asal itu tidak boleh kecuali kalau mendatangkan perkara yang baik. Bisa dipahami ini? Nah ini penting bagi kita karena terkadang masyarakat itu banyak main pertanda, apalagi orang-orang Indonesia itu senang begitu. Ini kalau begini tandanya begini, begini tandanya begitu. Ya, itu kita harus mengaturnya dengan syariat. Ya, jangan kebablasan kanan dan kiri. Ya, kadang kan begitu. Ya. Jadi tadi kisahnya ada pernah seorang mau ngelamar orang, gara-gara ya tadi perempuannya pakai baju kuning. Wah, ini alamat celaka ini. Kenapa? Kalau baju kuning itu tanda kematian. Berarti kalau dijalankan ini pasti akan mati salah satunya. Ini tafa'ul apa tasa'um? kata Um jelek. Demikian pula ada orang sudah saling senang, mau nikah, ini gara-gara keceblok patok, akhirnya gagal nikah. Ini tafa'ul apa tasa'um? Tasa'um berarti hukumnya tidak boleh. Kalau dia meyakini sebagai apes saja, sebagai sebab pertanda apes, itu sudah haram. Kalau dia meyakini bahwasanya jeblok patoknya itu yang menyebabkan kematian, menyebabkan perubahan takdir ataupun yang lainnya, itu yang sampai kesyirikan. Kan begitu kan? Kadang orang ngitung-ngitung hari. Ya, ngitung hari kalau ngitung hari kalau sesuai syariat boleh enggak? Boleh enggak? Walimah di bulan Syawal. Kan sunnah. Sunnah enggak? Sunnah. Itu berarti ngitung hari yang bagus. Tapi kalau ngitung hari karena tasa'um itu tidak boleh. Itu dukun namanya. Jeblok patok akhirnya enggak bisa. Ini kalau dipaksakan ada yang mati, ya semuanya kita pasti akan mati. Ya, nanti kalau kecelakaan sudah saya bilang kan dulu. Nah inilah namanya tasa'um, terkadang sumber menuju kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan dari tasa'um. Dari apa? Tasa'um. Tasa'um itu berburuk sangka. Ketika berburuk sangkanya kepada perilaku hewan namanya tatoyur. Begitu. Paham ini? Nah, jadi larangan tatoyur itu berasal dari pembahasan tasa'um, berburuk sangka. Nah, demikian semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala al-muswab. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.